بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد telah kita sebutkan perkataan sahibul munakhalatin nuniyah tentang tiga jenis tata cara melakukan manasik haji, dan di antara tiga jenis tersebut yaitu tamattu', kemudian qiran, kemudian ifrad, yang paling afdal bagi seorang muslim yang hendak mengamalkan dan menunaikan ibadah haji, maka hendaklah mereka menunaikan dengan cara tamattu', karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan telah berpendapat sebagian dari kalangan para ulama dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa haji tamattu adalah merupakan haji yang wajib, dan telah kita sebutkan pula perincian dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan beliau merinci berdasarkan adillah bahwa haji tamattu itu merupakan kewajiban yang ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelahnya menjadi afdal. Akan tetapi barang siapa yang melakukan salah satu di antara tiga jenis cara manasik haji tersebut, maka telah gugur kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala wa faqahu ila ta'atih, fal maqsudu ayyataqarrara amran. Maka yang dimaksud, maksud kami di sini adalah ditetapkannya dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, anna hajjal muta'ati huwal aslu wal afdalu wal akmalu la raiba fi dhalik, bahwa haji tamattu itulah yang asal dan itulah yang lebih afdal dan itulah yang lebih sempurna. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Kama ikhtara dhalika al-imamu Ahmad wa jama'ah, sebagaimana ini adalah merupakan pendapat al-imamu Ahmad dan sekolongan dari kalangan para ulama, bahwa haji tamattu apabila seorang mampu untuk melakukannya, maka jangan dia menunaikan cara ibadah yang lain kecuali dengan cara tamattu. Wa tsani, yang kedua, anna ayya muslimin yahujju bi ayyi naw'in, bahwa siapapun dari kalangan muslimin yang menunaikan ibadah haji dengan jenis yang manapun, apakah dengan cara tamattu atau qiran atau ifrad, faqad saqatat anhu hijjatul Islam, maka sungguh telah gugur darinya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji kembali. Wa fatahul ajrul akthar idza lam yahujja mutamatti'a, dan dia tidak mendapatkan pahala yang banyak jika dia tidak haji dengan cara tamattu. Naam. Wa hadha mulakhasun aradtu bayanahu, dan ini ringkasan yang aku ingin menjelaskannya, haula anwa'il hajji bi aisari maqalin, ya, sekitar jenis-jenis haji dengan perkataan yang sangat mudah. Lima yaqtadihi hadha syarhul mukhtasar. Ya, karena inilah yang dikendaki oleh syarah yang ringkas ini. Wa'lam anna al-ahaditha allati kanat hadhihi as-sutur khulasatan minha hiya kulluha thabitatun fi sahihaini aw ahadihima. Dan ketahuilah bahwa hadis-hadis yang kami sebutkan dalam baris-baris dari kata-kata kami ini adalah merupakan ringkasan dari riwayat-riwayat tersebut yang seluruhnya terdapat di dalam Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Maka dengan demikian ini sebagai muqaddimah yang beliau sebutkan dan telah kita bacakan. Sebelum kita pindah ke bab haji yang berikutnya, kita bacakan perkataan beliau dalam bentuk syair. Qala al-muallif wa hafizahullah wal hajju haka bayanahu bidalailin tasri ma'a at-tahqiqi wal burhani. Dan haji inilah, silahkan kalian mengambil penjelasannya dengan dalil-dalil yang sejalan bersama dengan pengecekan permasalahan tersebut dan petunjuk. Fal hajju fawran wajibun ma'a qudratin min mut'atin aw mufradin wa qirani. Maka haji itu harus disegerakan. Ya, kapan dia mampu, maka pada saat dia mampu itulah dia wajib untuk menyegerakan hajinya dan tidak boleh dia menunda-nunda. Ini adalah merupakan kewajiban, tentunya disertai dengan kemampuan. Apakah dia hendak menunaikan ibadah haji tamattu ataukah ifrad atau qiran. Wal aslu fi kullil manasiki annaha wajabat liqauli khudhu bi amli bayani. Dan asalnya pada setiap manasik bahwa dia wajib. Kata beliau bahwa asal dari perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan haji, asal hukumnya wajib. Karena Nabi SAW mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara kalian berhaji. Nah, kata beliau bi amri bayani, ini perintah yang jelas. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian di dalam syarah beliau kemudian merubah pendapat tersebut dan beliau tidak menetapkan satu hukum tersebut menjadi hukum yang wajib kecuali dengan dalil. Ya, yang jelas yang menunjukkan ada qarinah yang menunjukkan wajibnya. Illa idza dalla dalilu binaqliha imma linadbin aw ilal arkani. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perpindahan hukum wajib tersebut kepada sunnah ataukah menjadi rukun. Sehingga kita tidak boleh menghukumi suatu itu rukun hanya sekedar perintah. Karena rukun itu lebih tinggi kedudukannya daripada al-wujub. Kalau wujub bisa diambil dari perintah. Ya, tapi kalau rukun itu di atas perintah. Naam. Misalnya disebutkan tidak sahnya amalan seseorang kecuali apabila dia mengamalkan amalan tersebut. Ya, pernyataan suatu amalan lalu disebutkan amalannya seperti kata Nabi SAW, al-hajju arafah. Ya, berhaji itu adalah arafah, yaitu wukuf di arafah. Kalau seorang tidak wukuf di arafah maka tidak ada haji bagi dia. Demikian pula wukuf di Muzdalifah. Ya, setelah dari arafah kemudian berangkat ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Maka apabila seorang tidak wukuf di Muzdalifah, maka ini juga menyebabkan tidak ada haji bagi dia. Bagi mereka yang berpendapat bahwa wukuf di Muzdalifah itu juga merupakan satu rukun dalam berhaji. 6. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah babu arkanil haji. Bab rukun-rukun di dalam berhaji. Asy-syarah ar-ruknu fil haji. Rukun yang dimaksud rukun dalam berhaji, ma tuwqifa sihhatul haji alaihi, yaitu apa yang apa yang ditentukan kesohihan dan sahnya satu amalan haji atas sesuatu itu. Jadi rukun ini menentukan, kalau ada maka sah, kalau tidak maka tidak sah. Naam. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan rukun. Beda dengan wajib. Kalau wajib kadang ditinggalkan tapi hajinya sah, begitu. Tapi dia berdosa karena meninggalkan wajib. Ya, nanti ada beberapa hal yang menjadikan kafarah seperti bayar dam. Ya. Nah, ini perbedaan. Jadi ini menunjukkan bahwa rukun itu adalah sesuatu yang lebih tinggi. Dan rukun perbedaan dengan syarat, kalau syarat itu di luar amalan. Beda dengan rukun. Kalau rukun di dalam amalan itu sendiri. Misalnya ketika sholat, wudu adalah syarat sahnya sholat. Ya. Nah, karena apa? Terletak di luar sholat. Tapi membaca Al-Fatihah di mana? Di luar sholat atau di dalam sholat? Di dalam sholat. Rasulullah SAW menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti apa? Rukun. Karena apa? Di dalam sholat. Kalau tidak ada berarti tidak ada sholat. Nah, ya. Nah, demikian pula rukun. Perbedaan rukun dengan syarat dalam amalan haji, ada syarat, ada rukun. Kalau syarat ya terletak di luar sholat. Naam. Harus balik, harus punya kemampuan, naam, dan seterusnya. Tapi kalau rukun di dalam amalan haji itu sendiri. Naam. Nanti di sini akan disebutkan 4 rukun di dalam haji. Wa ammal wajibu fayahsulul ithmu bitarkihi amidan. Adapun wajib, maka berdosa apabila dia tinggalkan dalam keadaan sengaja. Kalau dia tinggalkan sengaja, beda kalau dia tinggalkan tidak sengaja, nanti ada dam gitu. Tapi kalau dia tinggalkan dalam keadaan sengaja, maka dia berdosa wala dama fihi, tidak ada dam. Dam itu artinya menyembelih hewan. Ya. Menyembelih hewan, apakah sepertujuh dari unta atau sepertujuh dari sapi ataukah satu ekor kambing. Naam, dengan syarat-syarat penyembelian yang insyaallah nanti akan kita sebutkan dan telah kita bahas juga dalam pembahasan al-adhahi. Naam. Wa ammal mandubat allati laysat biwajibatin, adapun mandubat, mandub atau kadang diistilahkan dengan mustahab atau sunnah atau nafilah atau tatawwu, ini semua lafaz yang berbeda yang menunjukkan makna yang sama. Artinya adalah mustahab, gitu, disukai. Yang bukan wajib, fahadhihi la ithma fi tarkiha, maka ini tidak ada dosa kalau dia meninggalkannya. Walakin fawatun lil ajri, akan tetapi dia meninggalkan pahala tentunya. Ya, tapi dia tidak berdosa kalau meninggalkannya, walaupun dia meninggalkan dengan sengaja. Naam. Ya. Seperti contohnya apa? Ketika anda tahallul, ya, disunnahkan bagi mereka untuk mencukur, ya, di saat menunaikan ibadah haji, ya, kemudian dianjurkan bagi mereka untuk menghabiskan rambutnya, mencukur seluruh rambutnya. Ini yang afdal bagi mereka. Tapi kalau mereka mentaksir hanya memendekkan, naam, maka telah gugur kewajiban atas dia, tapi yang sunnah dia tidak amalkan. Ya, sebab yang lebih afdal adalah halq dalam ketika seorang hendak menunaikan ibadah haji. Naam. Akan kita sebutkan nanti. Fa arkanul haji arba'atun la hajja biduniha. Maka rukun-rukun haji itu ada empat. Tidak ada haji tanpa salah satu dari empat rukun ini. Al-awwalu. Yang pertama, an-niyatu. Adalah niat. Ya. Naam. Yang dimaksud di sini dengan niat, bukan niat berhaji. Bukan. Karena kalau niat berhaji, ya mungkin kita pun sudah berniat untuk haji, tapi tidak punya kemampuan. Ataukah misalnya orang sudah punya kemampuan, dia berniat haji. Ya bukan itu, bukan niat itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah niyatul dukhul fi a'mal hajj, fil ihram. Niat untuk mulai masuk untuk melakukan ihram. Nah, niat masuk untuk menunaikan amalan-amalan haji. Wa hiya amudu kulli amal, dan ini merupakan tiang dari setiap amalan. Wa qad taqaddama miraran al-hadithul muttafaq ala sihhatih, dan telah terdahulu berkali-kali hadis yang telah disepakati kesahihannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat-niatnya. Wala a'lamu fi dzalika khilafan baina ahli al-'ilm, dan saya tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan ini, bahwa niat, yaitu niat masuk untuk mengamalkan amalan-amalan haji, ini adalah merupakan salah satu rukun. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama hanya menyatakan bukan rukun tapi syarat, karena itu di luar dari amalan haji, di luar dari amalan haji. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak ada permasalahan dalam masalah istilah, apa mau dikatakan syarat ataukah mau dikatakan rukun. Yang jelas ini adalah merupakan penegak dari suatu amalan, yang apabila tidak ada maka tidak ada amalan tersebut. Wathani, yang kedua, rukun yang kedua, wukufu Arafah. Wukuf di Arafah. Naam. Ya. Dan antum sudah ketahui bahwa amalan ini dilakukan dan diamalkan pada tanggal 9 dari Dzulhijjah. Lil haditsis sahihi fis sunan an Abdurrahman bin Ya'mur, berdasarkan hadis yang sahih di dalam sunan dari Abdurrahman bin Ya'mur, qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Wa huwa bil ijma', dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama, fala khilafa fi annahu ruknun min arkanil hajj, maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ini salah satu rukun dari rukun-rukun berhaji. Naam. Tayyib ila huna ikhwan.